Valsiana. What a great duo. Woo! Bahasa baru. What a great duo. Terima kasih Mas Dani. Apa itu duo? Ya kan? Duo. Apa itu duo yang besar? Aku enggak ngomong. What a great duo. Ya. Aku enggak bisa ngomong apa-apa selain apa terkesima ya, karena lagunya ya bisa jadi berubah banget ya. Mungkin aku mau tanya sama Sina ya, apa yang kamu nggak punyai dari Mbak Vina Panduwinata? Kamu bisa mengambil hikmah nggak dari duet ini malam ini? Apa coba yang kamu nggak punyai dari Mbak Vina Panduwinata? Pengalaman. Pengalaman. Nah, itu pastilah. Pasti. Karisma kali. Ya. Yeah. Karisma yang. Karisma suara. Iya. Suara itu punya karisma dan dan itu mudah-mudahan kamu bisa mengerti itu dan kamu bisa tertular. Amin. Amin. Terima kasih Mas Dani. Karena karisma itu juga menular. Amin. Kamu bergaul sama copet juga dikatain copet juga gitu. Bergaul dengan orang baik-baik, tertular dengan baik-baik. Maka dari ini malam ini kamu beruntung sekali. Legend. Bisa duet sama Mbak Vina Panduwinata. Menurut saya beberapa kali saya katakan ya bahwa Mbak Vina Panduwinata adalah diva nomor satu di Indonesia. Diam, melanjutkan komennya Kak Dani tadi. Ya. Kalau Sena bergaul sama rampok anaknya Papa Baby pasti positif. Kalau copet ya iyalah negatif pasti. Satu saya tambahin Sena. Sebelumnya saya mau puji banget ya Mama Vina. Terima kasih sudah menghibur kita di sini. Bukan main suaranya Mama Vina. Satu Sena, kalau menurut saya kamu mesti belajar selain daripada ya kalau karisma itu saya percaya kamu pelan-pelan nanti ke depan pasti kamu punya itu. Tapi yang perlu kamu belajar untuk menuju final ini, amin. Relaxnya. Relax. Itu yang saya lihat tadi cukup ada perbedaan yang cukup banyak gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Itu kan didukung juga dari pengalaman Mama Ina ya selama ini. Tapi saya ngiri banget relaxnya begitu dia jalan ya Mama Ina di panggung mengolah suaranya, terus dia improv gitu ya segala macam. Itu nggak tahu membuat semua yang ada di sini mungkin jatuh cinta ya sama Mama Ina, ya. Termasuk Baby Romeo di sini. Sena, iya Bandung. Dan Mama Ina, gini, nggak tahu apakah kamu udah pernah nonton konsernya Vina Panduwinata atau belum? Belum pernah. Belum. Buat pernah. Untuk semua orang yang belum pernah nonton konsernya Vina Panduwinata, aku bilang ke semua orang harus buru-buruan nonton. Nanti kapan? Kapan sih akan konser lagi, Mama Ina? Nanti RCTI buatin. Amin. Karena aku mau ngomong gini, soalnya aku udah pernah nonton konsernya Vina Panduwinata. Dan itu sangat-sangat kayak pelajaran yang paling berharga. Jadi nonton Vina Panduwinata di panggung, gak cuma nonton kecantikan seorang perempuan, gak cuma dengar suaranya yang sangat berkarakter, yang sangat unik, tapi kita dihibur karena ada interaksi dengan penonton. Dan ini tuh selalu yang sangat sesuatu, yang komunikasi dengan penonton, ini tuh sangat berharga. Dan buat aku, Sena, kamu tuh punya ini. Karena kamu tuh kepribadian kamu. Kalau ada satu yang aku pikir ada, mungkin tadi Mas Dani bilang yang kamu gak punya dari Mama Ina apa. Kalau aku bilang yang kamu punya, yang hampir sama dengan Mama Ina adalah komunikasinya kamu. kamu ini sesuatu yang harus kamu gali. Untuk gitu belajarlah dengan Mama Vina Panduwinata. Siap. Nontonlah konsernya dia nanti kalau dia nonton. Kalau dia akan konser lagi, dan ini juga untuk semua penyanyi-penyanyi di Indonesia. Yes. Dan semua penonton, nontonlah konsernya Vina Panduwinata. Gila banget. Keren. Mama Ina, aku mau bilang terima kasih, dan mungkin ini adalah salah satu kenapa aku memilih Vina Panduwinata. Karena menurut aku, seperti Mas Bebi bilang, dia adalah diva nomor satu di Indonesia yang memiliki karisma yang tidak pernah hilang selama berapa puluh tahun ya, Ma? Mama ada di 30 tahun. Masya Allah, 30 tahun, dan sampai sekarang malahan tambah berkilau, semakin tua semakin auranya semakin keluar. Dan yang jelas, yang paling aku, kenapa aku memilih Mama Ina, karena aku tahu Mama Ina akan mengajarkan banyak hal kepada Shena dan juga nanti Fatin. Jadi buat aku, Shena, berterima kasihlah pada Mama Ina karena meluangkan waktu untuk mendampingi kamu malam hari ini. Dan Shena, ya, aku salut dengan apa yang kamu lakukan hari ini. Aku puas banget. Terima kasih.